aminal halali aminal haram, apakah orang itu mendapatkan hasil dari halal atau yang haram tidak dihiraukan, tidak diperdulikan. Nggih. Niki ramalan, nggih, niki ramalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita. Berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun yang lalu beliau sampaikan. Dan pada hari ini berita dan ramalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita rasakan dan bisa kita lihat, kita saksikan. Nggih, pada zaman kita banyak manusia tiang-tiang yang sudah tidak peduli di dalam mencari rezeki. Yang penting kaya, yang penting dapat hasil yang banyak. Tidak dipedulikan apakah dari yang halal nopo yang haram, yang penting dapat banyak. Yang haram saja sulit, nggih. Golek hasil sing haram mawon angel, apalagi harus mencari yang halal. Ya, niki ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Rezeki yang haram saja itu susah sekarang pada zaman ini dicari, apalagi harus mencari semuanya harus halal. Ya. Ini bisa menyebabkan bahaya di dalam pribadi ataupun di dalam rumah tangga kita. Kalau kita tidak meneliti, tidak memperdulikan hasil rezeki yang kita berikan kepada keluarga kita. Pengaruh rezeki yang haram, ya. Daharan, makanan, rezeki yang kita berikan kepada anak-anak istri kita itu, kalau dari yang haram hasilnya, niki akan membawa pengaruh yang jelek, ya, punya akibat yang bahaya. Napa mawon? Yang pertama adalah bahwa rezeki yang haram ini menyebabkan kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah akan murka kepada kita kalau kita tidak berusaha mencari harta rezeki yang halal. Di dalam surat Thaha Allah nedahaken, Allah ngemutaken di dalam surat Thaha ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki-rezeki yang baik, yang halal, yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala tadghaw fihi, dan jangan melampaui batas. Jangan mencari yang lain. Jangan mencari yang haram. Ya. Fayahillu alaikum ghadabi, sehingga akan menyebabkan kemurkaanku, kemarahanku akan menimpamu. Ya, Allah akan marah dan murka kepada orang tersebut. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa yang Allah marah murka kepadanya, maka orang itu akan binasa, akan hancur, tidak bisa menahan atau tidak bisa melawan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan rumah tangga ngoten niku. Ya, rumah tangga, keluarga yang diharapkan menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hati, kalau tidak diberikan rezeki yang halal, maka akan malah menjadi sumber masalah, ya, sumber permasalahan sumber problem, ya, istri tidak taat kepada suami, anak-anak banyak melakukan kenakalan-kenakalan yang menyebabkan orang tuanya susah, ya, ini salah satunya yang harus diintrospeksi oleh bapak, oleh kepala rumah tangga adalah mungkin rezeki yang diberikan itu dari yang haram. Jangan menyalahkan orang lain dulu, tetapi kita semuanya harus banyak mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, harus diperbaiki semuanya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang haram, ya, dengan hasil penipuan atau hasil korupsi, kolusi dan yang lain, ini merupakan sumber bencana, sumber kecelakaan baik untuk pribadi, keluarga ataupun masyarakat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin, ya, tidaklah seorang atau suatu masyarakat itu berbuat curang dengan mengurangi timbangan. Ini kita termasuk rezeki, hasil rezeki yang haram, menawi enten tiang itu, ya, jualan di pasar atau punya toko atau yang lain, hasilnya itu dengan menipu, ya, menipu orang lain, mengurangi timbangan, takaran, ya, menipu dalam segala hal. Illa ukhidhu bisinin, kecuali Allah akan memberikan bencana, sinin itu paceklik, kekeringan, ya, panas, tidak hujan lama. Wasiddatil ma'unah, dan biaya hidup yang mahal, harga pada naik nih, harga BBM naik, bensin naik, mungkin gas naik, apa-apa mahal. Wajauri sultan, dan penguasa yang zalim, yang jahat, penguasa-penguasa yang mementingkan kepentingan pribadi. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatra minas sama, dan tidaklah seseorang tidak membayar zakat, ya, kecuali Allah akan menghalangi mereka dari turunnya hujan dari langit. Walaulal baha'im lam yumtaru, kalau seandainya Allah itu tidak merasa kasihan dengan adanya binatang-binatang, maka mereka tidak akan diberikan hujan. Ya, ini bencana. Bencana ini disebabkan Rasulullah tadi mengatakan, yang kusul mikyala wal mizan, berbuat curang di dalam takaran dan timbangan. Ya, ini di dalam jual beli, di dalam bisnis, di dalam usaha. Jika seseorang itu berbuat curang, maka akan diberikan bencana, baik bencana itu kepada pribadi, nggih, pribadi tiang tertentu atau dalam keluarga, termasuk tadi di dalam rezeki-rezeki yang haram akan menyebabkan seseorang itu bencana di dalam hatinya, di dalam jiwanya, yaitu seseorang akan malas beribadah, berat di dalam ibadah. Ini termasuk bencana. Ya, orang itu kalau makan harta yang haram, maka salah satu bencana yang Allah berikan di dalam hatinya itu berat di dalam ibadah, malas di dalam kebaikan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah dari harta-harta yang baik dan beramal solehlah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perintah makan halal dan beramal soleh digandingkan. Ini menunjukkan makanan yang halal itu mendukung amal soleh. Ya, menawi enten tiang solat, ken solat ter masjid niku aurat sangat susah sekali solat ke masjid. Puasa juga susah, untuk zakat, sedekah juga berat. Niki salah satu sebabnya adalah makanan yang dikonsumsinya itu ada yang haram. Ya, ini bencana di dalam hati pribadi seseorang. Ya, nanti bencana di dalam fisik jasadnya. Orang tersebut akan sakit-sakitan, banyak penyakit. Ya, pada zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak penyakit, rumah sakit penuh. Ya, kadang-kadang untuk mencari kamar saja itu sulit. Penyakit begitu banyak, orang sakit begitu banyak. Ya, ini sebabnya napa? Salah satunya adalah tiang-tiang niku mboten memperhatikan makanan yang didahar. Zaman riyin, simbah-simbah riyin, tiang sakit niku sebabipun mboten enten sing didahar. Zaman riyin itu sakit itu karena lapar, tidak ada yang dimakan. Benten kali sakniki. Sakniki niku penyakit niku sebabnya karena kebanyakan makan. Makan dari yang halal dan yang haram semuanya dilanggar. Tidak peduli ini halal, ini haram semuanya dimakan. Ya. Kemudian juga tidak memperhatikan kesehatannya. Ini sumber penyakit badan. Ini bencana di dalam diri seseorang, di dalam keluarga juga seperti itu. Juga di dalam masyarakat tadi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nggih ten peken-peken banyak pada saat ini banyak sekali orang itu mengurangi takaran timbangan. Ya. Tidak jujur di dalam jual beli, menipu. Sehingga banyak paceklik. Kemudian biaya hidup mahal. Kemudian para penguasa yang jahat, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa adanya pemerintah, ya, banyak sekarang orang pada zaman ini mengkritik pemerintah, ya, pemerintahnya jahat, pemerintahnya zalim, ya, tapi tidak melihat dirinya sendiri, tidak melihat masyarakatnya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan adanya pemerintah yang jahat, pemerintah yang KKN misalnya, ada pemerintah yang kolusi, korupsi, nepotisme, itu disebabkan karena rakyatnya, rakyatipun banyak berbuat dosa. Ya, tidaklah masyarakat berbuat curang kecuali Allah hukum. Dengan penguasa yang jahat, harga-harga naik, harga BBM naik, demo. Ya, padahal dia sendiri yang berbuat curang dalam jual beli, dalam dagang. Tidak pernah mengintrospeksi dirinya. Hanya mengkritik orang lain. Ya, ini seharusnya diperhatikan. Dalam memperbaiki bangsa dan negara itu, kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau semuanya baik, insya Allah akan Allah berikan para pemimpin yang baik. Tapi adanya pemimpin, penguasa, pemerintah yang jahat itu disebabkan karena dosa, dosa rakyat. masyarakat sehingga Allah hukum dengan adanya pemimpin yang jahat. Tidak membayar zakat, ya sekarang berapa banyak orang yang sudah sadar membayar zakat, misalnya zakat pertanian, sawah, setiap panen, itu siapa yang sudah ini setiap panen ada zakat pertanian, sedikit yang paham, padahal kadang ya, tiang gadah sabin, tiang gadah sawah, berhektar-hektar, apa berpatok-patok, kadah, tapi boten nate bayar zakat, boten ngertos, sok-sok malah boten ngertos, ono zakat itu, dikira zakat fitrah, hanya zakat fitrah, tidak, ada zakat pertanian itu ada, setiap kali panen harus dibayarkan zakatnya, ada sepersepuluh atau seperdua puluh ditinggal, tinggal dilihat pengairannya, irigasinya dari mana. Ya, ini ada tuntunan Islam, zakat pertanian setiap panen, bukan zakat fitrah setiap tahun setelah Ramadan, bukan. Ya, banyak ya, masyarakat orang-orang Islam yang belum paham, belum mau membayar zakat. Zakat harta, punya tabungan di bank ya, ratusan juta misalnya, berpuluh-puluh juta, punya rekening, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, berapa persen yang sudah mau membayar zakat mal di masyarakat kita? Mari kita perhatikan, yang sudah mau membayar zakat mal berapa dari keseluruhan. Ya, ini sumber bencana, sumber kejelekan. Ya, termasuk tadi di dalam rezeki, mencari rezeki yang haram, rezekinya haram juga hartanya tidak pernah dizakati. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki atau makan harta yang haram itu menghalangi terkabulnya doa. Ya, doanya tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tuanya, doa anak-anaknya, doa semuanya, kalau makan dari harta yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang safar, ya, dalam perjalanan jauh, gitu, yang safar niku orang yang dikabulkan doanya, penampilannya kusut, gitu. Niki juga sebab terkabulkannya doa, kemudian mengangkat tangan juga sebab dikabulkannya doa sambil berkata ya Rabbi ya Rabbi, ya, dengan mengucapkan menyebut nama Allah, asma Allah yang mulia. Ya, ini sebab-sebab terkabulnya doa dalam safar, kusut, kemudian mengangkat kedua tangan, yang keempat memakai nama Allah yang mulia. Akan tetapi Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Sedangkan makanannya haram. Sebabnya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga tubuhnya itu tumbuh dari hal-hal yang haram. Maka mana mungkin permohonannya akan dikabulkan, doanya akan dikabulkan. Ya, ini sebab. Ya, terkadang kita banyak berdoa, sering berdoa, tetapi sedikit yang dikabulkan Allah. Maka kita harus introspeksi diri, mungkin ada sebagian harta yang kita makan itu bukan harta yang halal atau harta yang haram. Kita harus bersihkan perut kita, tubuh kita, sehingga doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai orang tua kita ya diberikan anugerah oleh Allah doa yang mustajab, doa kepada anak. Ya, doa orang tua, doaun mustajabun, doa yang mustajab itu doa orang tua kepada anak. Ya. sehingga perlu dimanfaatkan. Akan tetapi jika orang tuanya itu makan dari hal-hal yang haram, juga doanya tidak dikabulkan. Juga sebaliknya, kula panjenengan sami tiang sepuh pengin nanti kalau sudah meninggal, sudah dikubur, kita akan didoakan anak-anak kita. Ya. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, manusia itu terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladun soleh, anak yang soleh yang yada'ulahu, yang mendoakannya. Ya, tapi kalau seandainya anak tersebut makanannya itu haram karena orang tuanya tadi senantiasa memberikan makanan-makanan yang haram, tidak selektif di dalam memberikan rezeki, maka juga doa anak tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penting sekali memperhatikan makan makanan yang halal dan juga menjauhi makanan yang haram. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir, bahwa makanan dan rezeki yang haram itu ada dua macam. Yang pertama adalah haram karena bendanya, zatnya. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya daging babi itu haram secara zatnya. Darah, saren itu haram secara zatnya. Kemudian apa? Bangkai binatang-binatang yang mati tanpa disembelih karena ketabrak atau yang lain, ini haram secara zat. Kemudian binatang-binatang yang buas, kemudian punya taring, ya, kullu dhi nabin minas siba, Rasulullah mengharamkan setiap binatang buas yang bertaring seperti kucing, anjing, ini haram, ya, kalau dimakan oleh seseorang akan menyebabkan bahaya-bahaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang haram karena cara mendapatkannya. Secara bendanya halal, dahari pun ayam, kambing, sapi niki zatnya halal. Tetapi uang untuk membeli daging kambing, uang untuk membeli daging sapi atau ayam itu dari hasil riba. Nggih, nganakke duit. Misal niki kathah tiyang niku riba, rentenir. Ya, nganakke duit. Ini haram. Ya, termasuk kathah nggih ten kumpalan-kumpalan, kumpulan-kumpulan BKK senopo, kumpulan PKK, kumpulan-kumpulan RT, RW, kathah nggih. Enten tabungan kemudian dipinjamkan kepada yang lain dengan anak. Niki haram, niki riba. Dan kalau seseorang makan dari hasil itu, maka tadi bahaya, sangat bahaya sekali. Ini kita diperhatikan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu juga PKK, misalnya kalau pinjam 1 juta, dikembalikan 1 juta, 100, 1 juta 5, ini haram, tidak boleh. Tidak boleh, dan bahaya sekali. 50 ribu, 100 ribu ini haram, riba. Bisa bahaya dunia dan akhirat, dijauhi. Ini tidak boleh. Pinjam 100 ribu, kembalikan 100 ribu. Karena orang meminjam itu niatnya menolong orang lain. Ya, jangan dicampur adukkan ya antara menolong dengan apa, malah mentung ya. Menolong, orang meminjamkan itu menolong. Ini perlu diperhatikan ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita terjatuh di dalam riba, meminjamkan dengan anak. Ini termasuk rezeki yang haram, cara yang haram, yang bisa menyebabkan bahaya yang besar untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya terkena bahaya dan bencana. diingatkan jika masih ada di masyarakat kita, sekitar kita, kumpulan-kumpulan bekakas, kumpulan RT, RW yang masih nganakke duit, diingatkan. Ya, diingatkan, ini salah. Dan sepakat, tidak ada perbedaan di antara ulama atau di antara ustadz, semuanya sepakat ini haram, tidak boleh, dan ini zalim, ini adalah sesuatu yang jahat dan jelek. Ya, ibu-ibu juga diingatkan seperti itu. Ya, dan bahayanya sangat besar sekali daripada guru. Saya ketewu satu sewu, tapi bahayanya besar sekali dunia dan akhirat. Ya, ini bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menjaga keluarga kita dengan menjauhi harta-harta yang haram. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jika ada pertanyaan atau yang lain, saran atau usulan, silahkan disampaikan. Lampu itu, lampu untuk 17-an itu, ya itu artinya lampu hanya sekedar adat ya, bukan, tidak bisa dikatakan lampu Natal. Itu hanya sekedar lampu hiasan seperti itu. Tidak masalah, artinya kalau memang hanya sekedar adat istiadat, niatannya hanya sekedar untuk memeriahkan kemerdekaan, nah itu tidak masalah, karena itu bukan perkara ibadah ya, bukan perkara ibadah. Artinya itu bukan suatu apa namanya ibadah, ritual ibadah, tidak, tapi hanya sekedar adat, wasilah ya, lampu. Lampu bisa digunakan untuk apa saja, yang penting tadi bukan untuk ada niatan-niatan tasyabuh dengan orang-orang kafir, insya Allah tidak masalah seperti itu. Ya. Bekerja di bank. Ya. Ibadahnya apakah diterima atau tidak? Ya, diterima ibadahnya, diterima. Sholatnya seperti itu diterima. Ya, akan tetapi tadi secara nas doanya ya, doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah-ibadah yang lain ya diterima. Insyaallah seperti itu. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan dihalanginya ibadah orang pelaku riba ya. Tapi bahaya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia maupun di akhirat ya. Naam, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.